cerita anti konfrontasi. Nah, kali ini kita akan membicarakan konfrontasi yang sesungguhnya hanya mendatangkan pertikaian, perpecahan yang tak beralasan, sekalipun si pembuat selalu mempunyai jutaan alasan. Dia begini, aku begitu, supaya aku aman, maka dia harus tiada. Nah, peniadaan dan saling meniadakan menjadi semangat yang menggebu-gebu, mewarnai kedua kutub, berpacu untuk menjadi pemenang dalam konteks yang salah. Konfrontasi selalu berusaha mengumbar hawa nafsu yang tinggi. Seringkali mayoritas menjadi alasan yang tepat untuk menciptakan konfrontasi sekaligus penindasan. Ya, konfrontasi juga merupakan ekspresi orang yang kehabisan akal, tak mampu bertanding secara sehat, tak berani berkompetisi, maka dia menciptakan konfrontasi. Yang penting dalam konfrontasi, ia berharap dapat jadi pemenang. Karena apa? Karena dalam konfrontasi semua cara dihalalkan. Mulai dari menfitnah di belakang, berbicara tanpa berani menunjukkan muka, menjadi warna keseharian. Kemunafikan tak habis-habisnya. Mendiskusikan orang di belakang sungguh sifat pengecut, tetapi itulah yang banyak terjadi. Konfrontasi juga berlaku tak adil, bukan? Karena yang mau dikonfrontasi tak hadir di sana. Jadi konfrontasi pun masih punya kelas. Konfrontasi dua pihak yang bertikai hadir dan bertanding. Masih enak ditonton sekalipun menang jadi arang, kalah jadi abu. Tak ada nilai di sana. Tetapi masih terhormat dalam konteks yang salah. Karena dua-duanya hadir. Yang mengerikan ketika konfrontasi dimainkan dengan cara main belakang. Memfitnah, membicarakan tanpa orangnya hadir. Hanya berani dan berteriak karena dari belakang. Tetapi tersenyum ketika bertemu. Sungguh konfrontasi yang menggelikan sekaligus menjengkelkan. Tetapi ternyata manusia memang ada berbagai tipe. Seperti cerita di masa lalu, Dasamuka semakin banyak di masa kini. Ya, lebih banyak kita menemukan orang Dasamuka yang mencipta konfrontasi tanpa disadari. Kita pikir dia kawan, ternyata dia lawan yang paling mengerikan. Seperti Yudas yang menjual Yesus sang gurunya, juru selamatnya. Begitulah rupanya banyak orang menghabiskan orang lain. Apalagi orang itu toh bukan sahabatnya. Karena jangankan orang lain, sahabatnya saja pun akan dihabisinya. Brutus mengkhianat. Brutus sang pengkhianat terus berjalan dalam semangat kekinian. Nah, semoga Anda bukan tipe seperti itu. Konfrontasi tak baik, tapi kalaupun terjadi, belajarlah muka dengan muka. Jangan sampai Anda mencipta konfrontasi tanpa disadari oleh orang yang Anda habisi. Sungguh menyedihkan. Tak ada yang pantas di sana, karena konfrontasi pada dirinya tak perlu ada. Bersama saya, Bigman Sirait.